Alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِمَا يَعِدُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa mendekatkan diri kepada-Nya dan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian ini. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, kita hidup ini adalah bertanggung jawab untuk menanggung tugas dan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Satu, kita hidup ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia semata-mata fungsi kita dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah semata. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali agar supaya beribadah kepada-Ku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita mendapat kewajiban dan amanat untuk bertanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak kita. Wajib kita didik mereka, terutama pendidikan agama Islam. Wajib kita beri nafkah mereka dengan hasil yang halal, bukan yang haram seperti hasil curian, korupsi, dan membujuk orang lain atau rentenir dengan mengambil hukum sendiri yang jelas melanggar dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sejelek-jelek manusia yang sudah berani berkorupsi dan memakai daripada uang tempat ibadah, uang masjid, Allah akan mengutuk dan melaknati di dunia sampai di akhirat. Ketiga, melaksanakan amanah sebagai pimpinan atau pengurus masyarakat sebagai khadimul ummah, pelayan umat, bukan juragannya umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut sebagai berikut dengan riwayat yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Artinya, kami sekalian adalah pengembara pimpinan. Engkau sekalian akan ditanya tentang pengembalanya dan yang dipimpinnya. Hadis muttafaq alaih. Yang mereka bertanggung di sisi Allah atas kewajibannya, ditandaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ummatin ahadun wuliya min amrin nasi syai'an lam yahfadu bima yahfadu bihi nafsahu illa lam yahdar ra'ihatal jannah. Al-hadis au kama qol. Artinya, siapa di antara umatku yang menguasai pekerjaan daripada mereka manusia, lalu tidak memeliharanya perkara itu sebagaimana ia memelihara diri sendiri, maka orang itu tidak akan mencium bau surga. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nabiyukum bil aksarina a'mala alladzina zalla sayyuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi qasat a'maluhum fala tuqim lahum yawmal qiyamati wazna. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, ya Muhammad, maukah kamu tulis kabar kepadamu orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sesat usahanya itu di dunia, sedang mereka menduga bahwa usahanya itulah yang lebih baik. Itulah yang mengkufuri akan ayat-ayat Tuhan dan tentang menemuinya. Maka hapuslah pahala perbuatannya mereka. Dan tidak kami mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu sebagai bekal kita hidup bahagia dan sejahtera di dunia sampai akhirat, marilah kita kembali dengan konsep Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan dan penjelasannya daripada ijma' kiasnya para ahli ulama. Rasulullah bersabda, al-amanatu tajribur rizqa wal khiyanatu tajribur faqra. Al-hadis rawahu Dailami. Artinya kejujuran pandai mengumumkan amanat Allah itu menarik rizki, dan kekhianatan terhadap amanat Allah itu adalah membawa kefakiran dan kemelaratan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Marilah kita tanamkan mengucapkan amanah dan tanggung jawab kepada anak turunan kita, agar kelak menjadi manusia yang senantiasa teguh pendirian, jujur, pandai memperhatikan dan mengusahakan kepentingan daripada masyarakat bangsanya, dan kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai dan diteladani. InsyaAllah, kalau kita telah dapat menunaikan amanat Allah serta berhasil membina generasi penerus dengan bimbingan sesuai tuntunan ajaran Islam, maka bangsa dan negara kita akan segera memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Terwujudlah suatu masa dan keadaan yang adil dan makmur. Balsatun tayyibatun warabbun wabur. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 8 sampai ayat 11. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ula'ika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausahum fiha aridun. Shadaqallahu al-'adzim. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang telah diikurnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang budiman, berdasarkan orient di atas, maka jatalah bahwa amanat Allah adalah tanggung jawab setiap pribadi muslim-muslimah, setiap manusia. Sebaliknya, kalau kita tidak mau menunaikan amanat Allah, padahal kita semua mengetahui dan menyadari sepenuhnya, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang yang sesat dan menyesatkan. Wal iyadzu billah. Sekianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan segala dosa kita bersama keluarga kita, masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita yang lain, mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala-bala bencana, lapindo dan segalanya, diberi rahmat Allah. Jadikan anak cucu kita solihin solihah, barokah kehidupannya, barokah pekerjaannya, meninggal di husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Illa salal kalam wa afiyatan tita kalamul malikil alam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an takumu bil 'adl. Inna allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Barakallahu li wa lakum bil qulal ladzi wa nafa'a yakum bima fi nal ayati dzikra hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata wa tawassul ali aku lu qauli hadza astaghfirullah ladzi li wa lakum wa li sa'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-mahmudi al-baksari al-barrah al-mahmudi bil-akhari wal-adjah al-mahmudi li-kasri nawasilul khata asyadu an la ilaha illallah wa'adamu la syarikala mustahiki tawfidi wa sada asyadu an la muhabbatan abduhu wa rasuluh khatam rusli wal-adhiya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhabbatan sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bila qada wa sallama tasliman katsira amma ba'da ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahu salli ala sayyidina muhammad وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان علي ومن سته الجيران التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الاحياء منهم برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ائمتنا وامتنا ومن ضل يهود من المسلمين شيئا من امورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك الجنه إلا قول حسنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقام أقام الهدى والاستقامة فاهتم لنا بحسن الخاتمة فاهتم لنا ببلاد لا إله إلا الله وحده إلهنا يا رب يا رب أنت مكروبنا وعندك مقصودنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل التقينا إماما اللهم اجعل ولادنا واقاربنا وزوجنا وقلائدنا من اهل الخير والعلم ولا تجعلناه منا لجرسات اللهم اهدنا بهم لا ينفع وقل بهم لا يشاء ودعي اسماءهم لا يخفى اللهم اجعل بالهم والحزن ونعوذ بك من الاذى والاثر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهال. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واهلك الكفر والمسكين والطالبين والحاسدين والساخرين اهلك وحالك الله يا قوي يا حبيب يا مدير يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وفي طاعتك يا مشيئتك واقتنا بقدرك مبشرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نتمنى وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يحفركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا تطعوا عدوا واكثر